بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk di bab yang pertama dalam pembahasan dalil yang pertama, yaitu tentang tujuan penciptaan manusia adalah semata-mata untuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah, sebagaimana firman-Nya, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. لِيَعْبُدُونَ maknanya adalah لِيُوَحِدُونَ, agar mereka mentauhidkan aku di dalam ibadah. Jadi bukan sekedar menyembah Allah, tetapi memurnikan penyembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Kita akan masuk insyaallah taala pembahasan dalil yang kedua dari bab yang pertama. Bab yang pertama ini berisi dalil-dalil tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga keutamaannya. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Setiap rasul tersebut berseru, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Surat An-Nahl ayat ke-36. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita misi pengutusan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa misi pengutusan mereka? Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan kesyirikan. Inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Manusia-manusia pilihan yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menjadi teladan. Orang-orang yang paling Allah cintai, barang siapa mengikuti jalan mereka maka dia selamat. Barang siapa yang menyelisihi jalan mereka maka dia pasti celaka. Jalan mereka itulah yang selalu kita minta dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Dan disebutkan dalam surat An-Nisa, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah para nabi, para siddiqin, yaitu orang-orang yang benar-benar mengikuti jalan para nabi. Para syuhada, syuhada di sini ada dua makna. Yang pertama orang yang mati syahid di jalan Allah, yang kedua para ulama. Para ulama yang bersaksi terhadap keesaan Allah tabaraka wa taala. Kemudian para salihin, orang-orang saleh. Yaitu orang-orang yang beramal dengan ikhlas dan sesuai petunjuk para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah dalam solat kita, agar dianugerahkan hidayah untuk mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita misi utama pengutusan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah mendakwahkan tauhid, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi peribadahan kepada tagut, kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di sini terkandung pelajaran penting yang sangat berharga yang bisa kita petik. Bahwasannya dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah dakwah yang selalu mementingkan tauhid, yang selalu memprioritaskan perkara tauhid. Makanya para ulama menjelaskan, inilah salah satu tolak ukur terbesar untuk menilai seseorang yang berdakwah atau sekelompok orang yang berdakwah, apakah dakwah mereka benar atau salah, apakah jalan mereka lurus atau tidak lurus lagi. Bagaimana cara menilainya? Maka diantaranya adalah dengan melihat apa yang mereka prioritaskan di dalam dakwah, apa yang mereka pentingkan di dalam dakwah mereka. Kalau mereka mementingkan tauhid dengan tanpa mengabaikan yang lainnya, tetapi lebih memprioritaskan tauhid, maka itulah jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini tanda-tanda dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak mementingkan tauhid, lebih mementingkan yang lainnya, walaupun yang lainnya itu juga benar berdasarkan ajaran Islam, tetapi dia lebih pentingkan itu daripada tauhid, ini ciri-ciri golongan yang menyimpang. Iya. Apalagi kalau mereka cenderung meremehkan perkara tauhid, memandang enteng terjadinya berbagai macam bentuk kesyirikan. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka tidak paham apa itu tauhid yang sebenarnya. Bagaimana tauhid para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Dan mereka tidak mengerti apa saja yang termasuk kategori kesyirikan. Sampai-sampai ada di antara kelompok-kelompok dakwah tersebut yang mengatakan, tidak ada lagi kesyirikan di kuburan-kuburan. Orang yang berdoa kepada penghuni kubur itu katanya bukan syirik. Syirik di masa ini katanya hanya ada di parlemen saja. Jadi fokus dakwah mereka bagaimana mendapatkan suara sebanyak-banyaknya supaya bisa masuk parlemen. Ini contoh dakwah yang menyimpang. Atau mengajak manusia untuk mendirikan khilafah. Pada saat yang sama, mereka diamkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Bahkan cenderung mengajak orang-orang kafir untuk bersatu. demi tergapainya cita-cita mereka biar lebih cepat. Iya. Jadi ini contoh dakwah yang menyimpang, meremehkan tauhid. Mereka lebih mementingkan dakwah kepada khilafah, kepada kekuasaan. Ada juga yang lebih mementingkan ekonomi. Ada pula yang lebih mementingkan akhlak, manajemen hati, atau bahkan sholat sekalipun. Kalau kita mengajak orang sholat, sementara dia belum mentauhidkan Allah dengan benar, percuma saja. Tidak ada manfaatnya. Karena amal ibadah itu hanya akan diterima oleh Allah apabila dibangun di atas dasar tauhid. Tidak ada kesyirikan sedikit pun. Karena orang yang menyekutukan Allah, amal ibadah mereka terhapus. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Jadi ayat yang mulia ini adalah tolak ukur untuk menilai kelompok-kelompok dakwah yang ada hari ini. Apabila mereka mementingkan tauhid, maka ini adalah ciri-ciri dakwah Ahlus Sunnah. Ya. Tetapi jika mereka mementingkan selain itu, seperti yang sibuk dengan permasalahan politik dan lain sebagainya, maka ini adalah ciri-ciri dakwah yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah taala nanti akan datang hadis yang menjelaskan bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada bab khusus. Bab khusus yang menjelaskan tentang metode dan jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat ini menunjukkan kepada kita agama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah sama. Agama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah sama. Apa agama mereka? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Allah kabarkan kepada kita dalam ayat yang mulia ini, setiap rasul menyeru dengan seruan yang sama. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Walaupun syariat mereka berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap dari kalian kami jadikan syariat tersendiri dan jalan tersendiri. Surat Al-Maidah ayat ke-48. Tetapi dari segi tauhid, semuanya sama. Agama para nabi dan rasul itu sama. Hakikatnya dua. Satu, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, beribadah sesuai dengan syariat Allah. Hanya saja, dari segi perincian syariat-syariat tersebut berbeda-beda. Antara syariat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Nabi Musa itu berbeda-beda. Demikian pula syariat para nabi yang lain. Tapi hakikatnya sama, dua perkara ini yang mereka serukan. Pertama, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya. Yang kedua, beribadah sesuai dengan syariat Allah. Makanya ulama menjelaskan Islam itu ada dua makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum itu adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya, serta senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka makna yang umum ini mencakup seluruh para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam. Jadi para nabi dan rasul sebelum nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikut mereka, pada hakikatnya adalah kaum muslimin, sama dengan kita. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, serta menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya. Makanya sebetulnya yang lebih pantas disebut sebagai pengikut Nabi Musa itu adalah umat Islam, bukan orang-orang Yahudi. Dan juga yang lebih pantas disebut sebagai pengikut Nabi Isa, yang mereka sebut Yesus, itu adalah kaum muslimin. Hanya kaum muslimin yang masih benar-benar mengikuti jalan para nabi dan rasul terdahulu, bukan orang-orang Nasrani. Karena Nabi Isa alaihi salam datang kepada mereka untuk mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, sementara mereka beribadah kepada selain Allah. Ya Bani Israel, a'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Siapa yang mengamalkan itu hari ini? Hanya umat Islam. Jadi pada hakikatnya pengikut Yesus yang sebenarnya umat Islam, bukan umat Nasrani. Ya. Dan bahkan Nabi Isa alaihi salam telah mengabarkan kepada mereka dalam Injil, akan datang Nabi dan Rasul setelah beliau yang bernama Ahmad. Min ba'dismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihi salam, akan datang Nabi setelahku yang namanya Ahmad. Itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita agama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah sama. Apa faedahnya kita mengetahui ini jemaah sekalian? Faedahnya adalah kita mesti lebih kokoh dalam keimanan. Kita akan bertambah keimanan kita terhadap tauhid. Kenapa? Karena ini ternyata bukan ajaran baru. Sejak para nabi dan rasul yang pertama sampai yang terakhir, seruannya sama. Seruannya sama. Ini penting sekali kita pahami, karena ada usaha-usaha untuk membuat keragu-raguan. Ya, melemparkan keragu-raguan terhadap kaum muslimin. Seakan-akan dakwah yang diserukan para ulama ahlus sunnah adalah sesuatu yang baru. Bukan hanya orang-orang kafir yang membuat berbagai macam syubhat, hal-hal yang meragukan keimanan, tapi juga sebagian orang yang mengaku muslim. Ya, mereka katakan ini namanya ajaran Wahabi. Padahal inilah hakikatnya ajaran para nabi dan rasul terdahulu. Kata mereka, ini bukan ajaran ahlus sunnah. Ini mazhab yang baru, tidak termasuk mazhab yang empat. Padahal inilah ajaran para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi hal ini akan membuat kita lebih kokoh di atas tauhid yang benar dan tidak terpengaruh dengan usaha-usaha untuk membuat ragu ya terhadap keimanan kita. Baik. Kemudian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah bahwasannya kerasulan itu atau pengutusan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mencakup seluruh umat. Karena jelas di sini Allah mengatakan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Maka dari sini pun dapat kita pahami, seluruh umat telah diutus para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah yang sangat luas. Khususnya pengutusan nabi kita yang mulia, yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Apa maksudnya rahmat di sini? Maksudnya, kalau mereka masuk Islam, mereka dapat rahmat. Tapi kalau mereka tidak masuk Islam, mereka dapat azab. Itu artinya Islam sebagai rahmat, bukan malah membenarkan agama selain Islam. Ya. Kata mereka, Islam agama rahmat, harus toleran. Dan toleran menurut mereka adalah tidak boleh menyalahkan selain agama Islam. Ini justru kebalikannya. Justru itu adalah azab, bukan rahmat. Kalau rahmat itu adalah mengikuti ajaran Islam agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ayat ini menegaskan setiap umat telah diutus rasul kepada mereka. Hanya saja ada yang kita ketahui, para nabi dan rasul yang kita ketahui yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka wajib kita imani secara terperinci baik nama-nama mereka dan kaum yang diutus para nabi dan rasul ini kepada mereka. Dan ada pula yang tidak diceritakan kepada kita, maka ini kita imani secara global. Ya, kita imani secara global. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, para nabi dan rasul itu jumlahnya lebih dari 300 orang. Ya. Hanya saja yang diceritakan kepada kita tidak sebanyak itu. Maka kita imani secara global. Kita imani secara global, walaupun kita tidak mengetahui nama-nama mereka. Dan gak usah kita tebak-tebak. Ya. Gak usah kita tebak-tebak. Jangan-jangan siapa namanya itu, dia utusan Allah. Jangan. Ini bahaya. Gak boleh. Gak boleh kita tebak-tebak. Itu gak mungkin kita ketahui kecuali dengan jalan wahyu. Gak mungkin kita ketahui tentang para nabi dan rasul kecuali dengan jalan wahyu. Apalagi menebak orang-orang yang sudah jelas kafir, ya, seperti Aristoteles, jangan-jangan nabi katanya dia, ya. Atau yang semisalnya para ahli filsafat Yunani kafir, dan ajaran-ajaran mereka itulah yang banyak merusak kaum muslimin. Ketika mereka menggabungkan filsafat dengan ajaran Islam, muncullah yang namanya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu ilmu akidah versi ahlul bid'ah. Itu adalah perpaduan antara ajaran Islam dan filsafat Yunani. Itu ilmu kalam. Ya. Kata mereka filsafat Islam. Inilah yang diajarkan di sebagian perguruan-perguruan tinggi Islam. Ini sayang sekali. Ini ilmu sesat. Iya. Hanya saja jamaah sekalian, perbedaan antara pengutusan para nabi dan rasul pada umumnya dengan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa perbedaannya? Di antaranya para nabi dan rasul yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus untuk kaumnya saja. Ini perbedaannya. Ini perbedaan yang sangat mendasar antara nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Para nabi yang lain itu diutus khusus untuk kaumnya saja. Sedangkan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Dan tidak terkait dengan waktu. Para nabi dan rasul hanya diutus pada zamannya. Setelah datang rasul yang lain pada kaumnya tersebut, maka masa sebelumnya berakhir. Syariat sebelumnya berakhir, kecuali yang ditetapkan oleh syariat yang baru. Tetapi syariat nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku sampai hari kiamat. Makanya kelak di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam akan turun. Beliau tidak menerapkan syariat beliau, tetapi menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cocok dan lengkap. Ini perbedaan dengan syariat para nabi terdahulu. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sempurnakan. Al-Quran yang diturunkan kepada beliau disempurnakan. Dan bahkan dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyimpangan. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikir dan kamilah yang menjaganya. Ulama menjelaskan makna adzikir di situ mencakup Al-Qur'an dan Sunnah. Beda dengan para nabi sebelumnya. Ya. Jadi itu bedanya. Pertama sekali yang paling mendasar, para nabi dan rasul sebelumnya hanya khusus bagi kaumnya saja. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan. Dahulu seorang nabi itu hanya diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Makanya aneh kalau ada orang Indonesia beragama Kristen. Itu aneh sebetulnya. Ya, Nabi Isa alaihi salam atau yang mereka sebut Yesus itu enggak diutus untuk orang Indonesia. Khusus kepada Bani Israel. Bahkan orang Eropa sekalipun. Nabi Isa enggak diutus untuk mereka. Aneh sekali. Ya. Yang diutus untuk seluruh manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Oleh karenanya, dari sini dapat kita pahami ada salah satu bentuk kekufuran, yaitu orang yang berkeyakinan apabila seseorang mengamalkan amalan-amalan khusus, maka dia akan sampai di dalam satu derajat yang disebut dengan hakikat. Iya. Kalau sudah hakikat, dia enggak perlu lagi sholat, enggak perlu lagi puasa. Bahkan kalau dia berbuat maksiat, itu enggak bisa dianggap dosa. Memang secara syariat itu dosa, tapi secara hakikat baginya sudah tidak berdosa lagi. Ya. Misalkan kalau dia na'udzubillah datang ke tempat prostitusi, berzina. Kata mereka memang secara syariat dia berzina, tapi secara hakikat tidak. Dia lagi membersihkan rahim si pelacur tersebut. Ya. Biar bersih rahimnya. Ya. Subhanallah. Ini termasuk kekufuran. Ini bukan bid'ah biasa. Ini kekufuran. Mereka membagi agama menjadi hakikat dan syariat, atau syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu adalah bid'ah. Mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW sedikit pun. Tapi kalau mereka meyakini orang yang sudah sampai hakikat atau sampai ma'rifat tidak wajib lagi sholat, maka itu kufur. Kenapa? Karena itu berarti mengingkari pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Iya kan? Jadi kalau dia katakan wali saya, guru saya, dia enggak wajib lagi sholat. Itu sama saja dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kepadanya. Iya. Karena dia tidak wajib lagi menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdalil dengan apa? Ada dalil mereka. Dalil mereka adalah kisah Nabi Khidir alaihi salam. Beliau tidak terikat dengan syariat Nabi Musa. Maka jawabannya seperti itu. Nabi Musa memang tidak diutus untuk Khidir. Makanya syariat mereka berbeda. Iya. Jadi para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam telah Allah utus pada setiap umat, hanya bedanya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah di dalam ayat ini terkandung makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid, yaitu an-nafyu wal itsbat. An-ibudullah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Di situ ada itsbat, penetapan. Itu sama dengan kalimat illallah. Kemudian wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Di situ ada an-nafyu, penafikan. Yaitu menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itulah makna kalimat la ilaha. Iya. Jadi para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, dakwah mereka adalah dakwah tauhid sebagaimana yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan bahwasannya ini pelajaran juga yang bisa kita petik, tidak akan sempurna atau tidak akan benar, ya, tidak akan benar tauhid seseorang sebelum dia memiliki dua hal ini. An-nafyu dan itsbat. Kalau dia hanya punya salah satu saja, maka dia belum beriman kepada Allah. Dia belum mentauhidkan Allah. Harus dia lakukan dua-duanya, beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Dan subhanallah, coba perhatikan ayat ini. Kata Allah, jauhi tagut. Bukan sekedar jangan menyembah tagut, jangan menyembah tagut, tapi jauhi. Ini lebih dahsyat perintahnya. Ya. Artinya dekat-dekat saja enggak boleh. Apalagi sampai menyembah. Ya. Jadi ini yang dituntut dari kita. Artinya betul-betul kita harus membenci tagut dan menjauhi, jangan dekat-dekat. Oleh karenanya kesyirikan itu dilarang, dan juga semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan juga dilarang. Ya, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kesyirikan itu terlarang, dan juga apa saja yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan terlarang. Ya, bukan hanya syiriknya. Dan itu termasuk kategori syirik kecil. Semua dosa-dosa yang bisa mengantarkan kepada syirik besar itu sudah termasuk kategori syirik kecil. Iya. Sebagaimana dikatakan para ulama, syirik kecil itu artinya kullu dari'atin ila syirkil akbar. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka itu termasuk kategori syirik kecil. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan tagut? Tagut itu secara bahasa maknanya adalah kullu ma tajawaz, segala sesuatu yang melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas. Iya. Dan para ulama, ulama ussalaf itu banyak diriwayatkan tentang apa namanya makna tagut. Ada yang mengatakan tagut itu setan, ada yang mengatakan tagut itu dukun, dan macam-macam. Oleh karena itu, definisi tagut yang sangat mencakup adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, tagut itu adalah kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw madbu'in aw muta'. Setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin, apakah dia sesembahan, au matbu'in, atau yang diteladani, yang diikuti, au muta', atau yang ditaati. Iya. Ini definisi tagut yang paling mencakup, yang mencakup seluruh makna tagut yang disebutkan para ulama ussalaf. Jadi setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas mencakup tiga golongan. Yang pertama yang disembah. Contohnya apa? Patung-patung. Dan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Termasuk para nabi dan orang-orang soleh dan para wali. Mereka telah menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai tagut, walaupun pada hakikatnya dia bukan tagut. Hanya saja perbuatan mereka tetap dikatakan mereka menjadikannya sebagai tagut. Tapi hakikatnya para nabi, para wali dan para orang-orang soleh itu bukan tagut. Iya, makanya ulama mengatakan dia pantas disebut tagut kalau dia ridho. Kalau dia ridho dengan penyembahan terhadapnya. Adapun orang-orang soleh, para nabi dan rasul dan para wali itu tidak mungkin ridho. Ya, makanya Nabi Isa alaihissalam tidak disebut tagut. Hanya saja mereka disebut telah menjadikannya sebagai tagut dan beliau tidak ridho dengan apa yang mereka lakukan. Contoh al-madbu' yang diikuti, yang diteladani adalah para dukun, para penyihir, dan ulama ussu. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau. Contoh al-muta' yang ditaati seperti para pemimpin-pemimpin yang memerintahkan pengikutnya untuk menaati mereka dalam perbuatan dosa atau dalam perkara yang menyelisihi syariat Allah. Maka inilah tiga macam tagut. Iya. Yang disembah, yang diikuti maupun ditaati. Jadi itu semuanya diperintahkan bagi kita untuk menjauhinya. Untuk menjauhinya. Baik. Kita masuk ayat berikutnya. Wa qawluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Dan Rabbmu telah menetapkan atau memerintahkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Inilah dalil yang ketiga dalam kitab Tauhid yang berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat ke-23. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, di dalam ayat ini disebutkan tentang dua hak. Dua hak yang paling besar. Pertama hak Allah, dan kedua hak orang tua. Tetapi hak Allah disebutkan pertama kali, menunjukkan kepada kita hak Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi. Iya. Hak Allah tabaraka wa taala yang lebih tinggi. Dan bahkan inilah hak yang terbesar dalam kehidupan kita yang harus kita penuhi, yaitu hak Allah tabaraka wa taala untuk ditauhidkan dan dimurnikan ibadah hanya kepadanya. Kemudian, di dalam ayat yang mulia ini juga terdapat makna kalimat tauhid. Allah ta'budu. Ini makna kalimat la ilaha. Yaitu an-nafyu. Apa artinya an-nafyu? Menafikan. Apa artinya menafikan? Mengingkari. Apa artinya mengingkari? Menyalahkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Meyakini bahwa semuanya itu batil, tidak benar. Illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Ini adalah al-itsbat. Sama dengan makna illallah, yaitu mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut untuk disembah. Iya. Kemudian dalam ayat ini juga ada pelajaran yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Rabb. Wa qada rabbuk. Dan Rabbmu telah menetapkan. Kenapa enggak dikatakan wa qadallah, dan Allah telah menetapkan? Tapi dikatakan Rabbmu telah menetapkan. Di situ kata para ulama ada faedah yang bisa kita petik. Bahwa Allah dia adalah Rabb yang menetapkan untukmu sehingga kamu enggak punya pilihan lain. Kenapa? Karena dia Rabb. Rabb itu artinya yang menciptakanmu, yang senantiasa memberikan rezeki kepadamu, yang mencurahkan berbagai macam nikmat kepadamu, yang menguasaimu dan mengaturmu, bahkan menguasai dan mengatur seluruh makhluknya, sehingga kamu sebagai hamba enggak punya pilihan. Enggak ada pilihan selain daripada taat. Iya. Jadi Allah ingatkan dia adalah Rabb yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mencurahkan berbagai macam nikmat, yang menguasai dan mengatur alam ini. Sedangkan kita adalah makhluk yang lemah, yang selalu butuh kepadanya, butuh kepada rezekinya, butuh kepada nikmat-nikmatnya, tak mampu melawannya, selalu berada di bawah kekuasaannya. Apa patut untuk menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hanya boleh beribadah hanya kepadanya? Iya. Ini peringatan yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini. Iya. Di sini juga ada faedah. Wa qada, dan Rabbmu telah mengqada. Qada itu di dalam syariat ada dua macam. Ada disebut qada syar'i dan qada kauni. Iya. Qada syar'i adalah ketetapan Allah berupa syariat. Bisa jadi diamalkan oleh manusia, bisa jadi mereka tidak amalkan. Dan itu sudah pasti Allah cintai. Iya. Dan itu hanya terjadi pada orang-orang yang beriman, ketetapan itu. Sebaliknya qada kauni adalah ketetapan Allah untuk seluruh makhluk, yang bisa jadi Allah cintai dan bisa jadi tidak Allah cintai. Iya. Dan mesti terjadi. Ini perbedaannya. Ini penting sekali dalam bab takdir. Insyaallah nanti akan datang lebih detail bab yang membahas tentang takdir. Tapi ini salah satu kunci penting untuk memahami takdir. Harus kita bedakan antara qada kauni dan qada syar'i. Apa perbedaannya? Ada tiga. Pertama, qada syar'i tidak mesti terjadi. Sedangkan qada kauni mesti terjadi. Iya. Mesti terjadi. Yang kedua, qada syar'i dicintai oleh Allah. Sedangkan qada kauni bisa jadi dicintai, bisa jadi tidak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, qada syar'i hanya diamalkan oleh orang-orang yang beriman, diamalkan secara hakiki maksudnya. Sedangkan qada kauni itu mencakup orang beriman dan orang kafir. Iya. Contoh antara persatuan dan perpecahan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan umat manusia secara umum, bahkan umat Islam secara khusus akan berpecah belah. Sebagaimana firman Allah, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka tidak henti-hentinya bercerai-berai. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Pertanyaannya, ini qada syar'i atau qada kauni? Hah? Qada syar'i. Jadi Allah syariatkan kita berpecah belah gitu. Hah? Qada kauni. Kan sudah kita sebutkan perbedaannya. Kalau qada syar'i, Allah cintai. Qada kauni bisa jadi Allah cintai, bisa jadi tidak. Iya. Jadi ini qada kauni, bukan syar'i. Sebaliknya, Allah perintahkan kita bersatu. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah semuanya, dan jangan berpecah belah. Apa ini aneh? Allah sudah takdirkan manusia berpecah belah, tapi Allah masih perintahkan bersatu. Nah, kalau kita pahami Allah memiliki dua macam qada, enggak aneh lagi. Kita paham, ini enggak bertentangan. Ya, jadi jangan ada yang mengatakan, buat apa kita bersatu? Allah sudah pastikan kita bercerai-berai. Ya. Itu adalah qada kauni. Yang Allah tidak perintahkan kita. Yang Allah perintahkan adalah bersatu. Ya. Itu contoh. Baik. Nah, di sini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini qada kauni atau syar'i? Hah? Syar'i. Ya, buktinya apa? Ini Allah cintai. Dan juga enggak terjadi. Iya kan? Enggak terjadi pada seluruh manusia. Ada yang menyekutukan Allah. Iya. Dan ini hanya bagi orang-orang yang beriman. Baik. Pembahasan lebih detail antum bisa lihat dalam kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini menegaskan kepada kita betapa tingginya hak orang tua. Sehingga disebutkan bersamaan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak disebutkan hak Rasul? Apakah hak Rasul lebih rendah daripada hak orang tua? Jawabannya tidak. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada orang tua kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ya. Jadi subhanallah, Nabi kita yang harus lebih kita cintai daripada orang tua kita sendiri dan anak kita sendiri, bahkan dari seluruh manusia. Ya. Tapi kenapa enggak disebut Nabi, nama Nabi setelah Allah? Jawabannya adalah karena memenuhi hak Allah sudah tercakup padanya memenuhi hak Nabi. Iya. Karena ketaatan kepada Allah sama dengan ketaatan kepada Nabi. Ketaatan kepada Nabi sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau mau diurutkan, ya Allah setelah itu Nabi. Setelah itu orang tua kita. Iya. Itu pun kalau dipadukan dengan dalil yang lain, maka ini hanya berlaku bagi anak laki-laki dan anak wanita yang belum menikah. Kalau dia sudah menikah, maka suaminya lah yang lebih tinggi kedudukannya daripada orang tuanya. Makanya dapat kita petik pelajaran dari sini, pentingnya mempelajari hukum-hukum itu bukan hanya dari satu dalil, tetapi dari seluruh dalil yang berbicara tentang hukum itu, baru kita bisa buat kesimpulan. Kalau kita ambil satu kesimpulan atau satu dalil kemudian buat kesimpulan, maka akan salah. Dan inilah metode Ahlus Sunnah di dalam berdalil. Ya, yang membedakan dengan metode Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah itu kalau berdalil, mereka ambil satu dalil atau dua dalil dan mereka buang yang lain. Ya. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya kedudukan orang tua. Ya. Tapi bagi wanita yang sudah menikah, maka kedudukan yang tertinggi bukan lagi orang tuanya, melainkan suaminya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Andai boleh seseorang aku perintahkan untuk sujud kepada yang lain, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada seorang suami, kepada suaminya. Ya, tapi itu tidak boleh. Baik. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya hak orang tua dan wajib bagi kita untuk selalu menunaikannya. Untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Seperti apa bakti kepada kedua orang tua? Maka di dalam ayat ini sudah terdapat jawabannya. Dalam ayat ini dikatakan, "Wabil walidaini ihsanan." Dan hendaklah kamu berbuat ihsan berbuat kebajikan, berbakti kepada kedua orang tuamu. Perhatikanlah kata ihsanan di situ. Kata ihsanan itu adalah kalimat nakirah, kalimat yang bersifat umum, bukan sesuatu yang sudah ditentukan. Artinya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua itu mencakup segala macam perbuatan baik. Tidak ada pembatasan. Apa saja yang dapat menyenangkan orang tua kita dan membuat mereka senang kepada kita dan ridho kepada kita, lakukan. Apakah dengan anggota tubuh kita, dengan badan kita, atau dengan lisan kita, atau dengan harta kita. Ya. Orang tua misalkan perlu mobil, kita belikan. Orang tua perlu rumah, kita belikan. Kalau kita mampu. Kalau kita enggak mampu, ya enggak dipaksakan. Jadi apa saja? Jadi enggak perlu ditanyakan lagi. Berbakti seperti apa yang dimaksud di sini? Semuanya. Semuanya yang bisa membuat orang tua kita senang kepada kita. Ya. Dan ini jemaah sekalian termasuk kunci kebaikan. Termasuk kunci kesuksesan kita. Apabila orang tua ridho kepada kita, terlebih lagi orang tua kemudian mendoakan kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatu da'watin la turad." Tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, salah satunya adalah da'watul walid li waladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Makanya di sini juga ada peringatan, hati-hati kita sebagai orang tua. Jangan sekali-kali mendoakan kejelekan untuk anak kita. Walaupun mereka sangat mengesalkan, lagi sangat nakal-nakalnya. Enggak boleh sedikit pun kita doakan kejelekan, jangan. Bahaya. Dia akan semakin jelek. Tapi doakan kebaikan, ya. Allah pasti mengabulkan doa orang tua. Jadi, segala macam bentuk ihsan. Dan yang lebih mengagumkan lagi adalah lanjutan ayat. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana adab-adab seorang anak terhadap orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai umur tua dan mereka ada bersamamu. Ini jemaah sekalian, terkandung isyarat bagi kita. Jangan kita sia-siakan orang tua kita. Terutama ketika mereka sudah tua. Wajib bagi kita untuk mengurus mereka. Iya. Terlebih lagi ketika mereka sudah tidak mampu mencari nafkah sendiri. Ini adalah tanggungan kita, wajib bagi kita. Iya. Jangan kita serahkan ke panti jompo. Wajib bagi kita mengurus mereka. Nah, ketika mereka sudah tua, dan biasanya orang sudah tua itu kadang seperti anak kecil. Ini harus berusaha kita maklumi. Ya. Dan kadang agak apa? Mengesalkan orang tua itu. Kadang beri nasihat, "Nak, hati-hati di jalan." Sedikit lagi, itu lagi yang diulangi. Ya. Sampai kita bosan mendengarkan. Maka, jangan sekali-kali kita tunjukkan kebosanan kita. Jangan. Itulah maknanya, fala taqullahu ma'uf. Jangan kamu katakan kepada keduanya, uf. Uf itu menunjukkan orang bosan. Ya. Sudah enggak tahan. Walaupun kata para ulama, uf itu adalah kalimat hardikan yang paling ringan. Itu maknanya dalam bahasa Arab. Kata uf itu adalah kalimat hardikan yang paling ringan. Itu saja enggak boleh. Kemudian kata Allah, wala tanharhuma. Dan janganlah kamu membentak keduanya. Apalagi membentak. Uf saja tidak boleh. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Tetapi ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Ucapan yang baik, yang lembut. Yang berisi doa dan kebaikan-kebaikan. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan hendaklah kamu rendahkan sayapmu di hadapan mereka berdua. Maksudnya jangan sombong. Ya. Karena kasih sayang terhadap mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah, wahai Rabb, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku atau memelihara aku ketika kecil. Baik. Itu lanjutan ayat surat Al-Isra ayat ke-23. Terdapat adab-adab yang sangat baik dari seorang anak kepada orang tuanya. Jemaah sekalian, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbarnya dan beliau mengucapkan amin. Para sahabat pun bertanya, "Mengapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah?" Kata beliau, "Tadi ada malaikat Jibril berdoa dan beliau perintahkan saya mengucapkan amin." Di antara doa malaikat Jibril, beliau mengatakan, "Rogi ma'amfum ri'in adraka abawaih au ahadahuma falam yudakhilahu aljannah. Kul amin fakultu amin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril berkata, "Celakalah seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi itu tidak menyebabkan dia masuk surga." Kenapa? Karena dia tidak berbakti. Dia tidak meraih surga dengan sebab keberadaan orang tuanya. Maka kata malaikat Jibril, "Ucapkan amin." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan amin. Jadi yang berdoa malaikat, yang mengaminkan adalah seorang nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Ini peringatan bagi setiap anak. Oleh karenanya, di dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang memperingatkan tentang dosa-dosa besar, juga ini selalu diperurutkan. Diperurutkan. Di antaranya dalam hadis Abu Bakrah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Qalu bala, qulna bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, "Tentu wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Iya. Jadi ini seringkali diperurutkan antara berbakti kepada kedua orang tua dan sebelumnya berbakti atau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga peringatan terhadap dosa syirik, kemudian setelahnya dosa durhaka pada kedua orang tua. Oleh karenanya jemaah sekalian, ada pelajaran penting lain yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Dan dari dalil-dalil yang lain yang menyebutkan secara berurutan antara hak Allah terlebih dahulu kemudian hak orang tua. Maka kita dapat memetik satu pelajaran yang sangat besar, yaitu hak Allah senantiasa harus lebih kita junjung tinggi daripada hak orang tua kita. Hak Allah lebih tinggi daripada hak orang tua kita. Sehingga sebesar apapun kecintaan kita kepada orang tua kita dan ketaatan kita kepada mereka, tidak boleh mengalahkan kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan satu perbuatan, tapi ternyata itu mengandung maksiat kepada Allah, tidak boleh kita taati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ta'a fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Iya. Dan apabila kita tidak taat kepada kedua orang tua kita yang memerintahkan kita berbuat dosa, itu bukan kedurhakaan. Justru kalau kita taat, itulah pada hakikatnya kedurhakaan. Kenapa? Karena berarti kita menjerumuskan orang tua kita ke dalam dosa. Sebab orang yang menyuruh kita berbuat dosa, dia juga akan menanggung dosa kita tanpa mengurangi dosa kita sedikit pun. Iya. Artinya kalau kita ajak orang atau kita suruh orang berbuat dosa, kita akan menanggung dosanya dan dia juga tetap berdosa. Jadi kalau kita tetap taat kepada orang tua kita yang menyuruh kita berbuat maksiat, maka berarti kita menjerumuskan orang tua kita di dalam perbuatan dosa. Iya. Bukan hanya itu jemaah sekalian. Andai orang tua kita memaksa sekalipun untuk kita melakukan perbuatan dosa, tidak boleh kita taati. Apalagi memaksa untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Sebagaimana dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Ini bukan sekedar memerintah, memaksa. Ya. Enggak boleh kita taati. Tapi itu juga bukan bermakna kita boleh membentak orang tua kita. Bukan. Perhatikan lanjutan ayat, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Ya, ini orang tua yang kafir. Bahkan bukan hanya kafir, memaksa kita untuk kafir. Tapi tetap Allah perintahkan pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Apalagi orang tua kita masih muslim, alhamdulillah. Walaupun mungkin banyak kebid'ahan dia kerjakan atau kemaksiatan. Ya. Sabar dalam menghadapi orang tua kita. Berikan nasihat dengan lemah lembut. Ajak ke majelis-majelis ilmu. Ya, dan doakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Kita masuk dalil yang berikutnya. Wa qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Di dalam ayat ini, pelajaran pertama yang bisa kita petik, ayat ini terkandung padanya kewajiban mentauhidkan Allah dan keutamaannya. Kewajiban mentauhidkan Allah karena Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Adapun keutamaan tauhid, ayat ini kita enggak bahas lanjutan ayatnya, tapi kalau antum baca lanjutan ayatnya sampai akhir, dan penulis kitab tauhid hanya menukil sampai di sini saja. Tapi kalau dibaca lanjutan ayatnya sampai akhir, berbicara tentang 10 hak yang harus kita tunaikan. Maka dari 10 hak tersebut, Allah sebutkan haknya yang pertama sekali. Iya, haknya yang pertama sekali. Iya. Yaitu kita beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi sama dengan ayat sebelumnya. Sama dengan ayat sebelumnya disebutkan hak Allah pertama kali. Kemudian berikutnya hak orang tua dan seterusnya. Baik. Atau kita bacakan aja biar dapat faedah lebih banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Dan beribadahlah kepada Allah serta janganlah kamu menyekutukannya. Ini hak yang pertama. "Wabil walidaini ihsanan." Dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini hak yang kedua. "Wabidzil qurba." Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kerabat-kerabatmu. "Wal yatama." Ya, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada anak-anak yatim. "Wal masakin." Kemudian yang kelima, kepada orang-orang miskin. "Wal jari dzil qurba." Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada tetangga dekat. Ini yang keenam. "Wal jaril junubi." Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Ini yang ketujuh. Ya, jadi ada urutannya tetangga itu. Siapa yang lebih dekat pintunya dari rumah kita, maka dia yang lebih berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Ya, ini juga ada isyarat bagi kita, berbuat baik kepada tetangga, jangan dilihat pada kadar kebaikannya kepada kita, tapi lihat pada kadar kedekatan rumahnya. Ya. Wassahibi bil jamb. Kemudian yang kedelapan, kepada teman dekat. Teman dekat di sini ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama istri, yang kedua teman di dalam perjalanan, teman dalam safar. Iya, diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Kenapa teman dalam safar ini ditekankan? Karena orang itu kalau safar, dia menghadapi berbagai macam kesusahan di perjalanan, dan kesusahan-kesusahan itu seringkali menyingkap hakikat seseorang. Iya. Jadi jangan sampai berubah akhlak kita kepada saudara kita dalam kondisi-kondisi kita menghadapi kesusahan. Wa ibn sabil. Yang kesembilan, ibnu sabil atau musafir. Wa ma malakat aymanukum. Dan yang kesepuluh, budak-budak yang kalian kuasai. Ini surat An-Nisa ayat ke-36. Inilah 10 di antara orang-orang yang memiliki hak atas kita yang mesti kita tunaikan. Ya, dan yang pertama kali adalah hak Allah tabaraka wa taala. Maka inilah hak yang pertama disebutkan pertama kali, menunjukkan ini yang paling penting. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, di dalamnya terkandung pengharaman kesyirikan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kesyirikan. Ya. Dan juga bermakna kesyirikan itu adalah dosa terbesar. Karena disebutkan pertama kali dari 10 hak yang tidak boleh kita langgar, yang pertama sekali adalah hak Allah, yaitu tidak boleh menyekutukannya. Tidak boleh menyekutukannya. Iya. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, menjauhi kesyirikan adalah syarat sahnya ibadah. Karena setelah Allah perintahkan kita beribadah, disusul dengan perintah menjauhi kesyirikan. Sebab Allah tidak akan menerima amal ibadahnya orang-orang yang menyekutukan Allah. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, akan terhapus amalan orang-orang yang menyekutukan Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, dan juga dalam surat Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau asyraku lahadita anhum makanu ya'malun. Andaikan mereka melakukan syirik, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Iya. Jadi ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik. Percuma seseorang beribadah kalau dia masih melakukan perbuatan syirik. Makanya inilah dakwah yang paling utama. Percuma kita ajak orang beribadah, percuma ngajak dia sholat, puasa, zakat, tapi dia masih melakukan syirik, enggak ada manfaatnya amal ibadah yang dia kerjakan tersebut. Iya. Kemudian ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Perhatikanlah kalimat syai'an di situ. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan syai'an. Syai'an artinya sesuatu apapun. Ini adalah kalimat nakirah atau kata nakirah di dalam konteks pelarangan. Maka di dalam bahasa Arab itu mencakup segala sesuatunya, tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Iya. Oleh karena itu, ayat ini sekaligus dalil yang membantah orang-orang yang menyembah kuburan-kuburan para wali atau para nabi. Ketika mereka dilarang, mereka bilang, kenapa kamu larang? Ini kan kuburan wali. Masa kamu samakan dengan berhala? Iya, itu kata mereka. Masa kamu samakan para wali dengan patung-patung? Kami berdoa kepada para wali, bukan kepada patung. Masa sama? Maka jawabannya sama. Memang sama. Kenapa? Karena Allah melarang kesyirikan syai'an dengan siapapun atau dengan apapun. Enggak ada pengecualian. Ya, kecuali ayat ini mengatakan, kalian jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali dengan wali. Enggak ada kan? Allah katakan syai'an. Ya. Tidak tertuju pada satu bentuk atau siapapun yang dipersekutukan, tapi semuanya mencakup. Ya, tidak ada pengecualian. Apakah dengan seorang wali atau dengan berhala, sama saja. Allah tidak ridho. Dan itu bukan berarti menyamakan wali itu dengan berhala. Tapi yang sama adalah perbuatan mereka menyekutukan Allah. Enggak ada bedanya. Menyembah wali, menyembah berhala, enggak ada bedanya. Iya. Tidak ada bedanya. Kemudian, apakah mereka menyembah Nabi atau menyembah apa namanya, benda-benda mati atau apa saja, ya, matahari, bulan, bintang, enggak ada bedanya. Atau menyembah malaikat dan menyembah setan, tidak ada bedanya. Sama-sama perbuatan syirik. Sama-sama termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah malaikat tidak pula lebih utama daripada yang menyembah setan, sama saja. Ya. Yang menyembah para wali tidak lebih utama daripada yang menyembah berhala-berhala, sama. Sama termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun. Ini jelas. Kalau orang baca punya pengetahuan sedikit tentang bahasa Arab, dia akan paham. Jangankan punya pengetahuan bahasa Arab, punya tahu bahasa Indonesia saja sudah bisa paham insyaallah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah enggak buat pengecualian. Orang kalau tahu bahasa Indonesia, sudah. Berarti semuanya enggak boleh. Iya. Enggak ada pengecualian. Ini satu makna keumuman di sini. Makna yang kedua adalah, makna keumuman yang kedua, yang tercakup dalam kalimat syai'an di sini, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan segala macam bentuk kesyirikan, atau mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Enggak ada pengecualian. Ya. Di sini larangannya jangan menyekutukan Allah. Tidak khusus menyekutukan Allah dengan cara berdoa, dengan cara sujud dan ruku, atau dengan cara menyembelih, tidak. Semuanya. Ya. Karena ada juga yang memahami, kalau kita sholat, ya memang kita di masjid. Kalau kita haji, kita ke Baitullah. Kita zakat, kita menyembah Allah. Semuanya. Puasa untuk menyembah Allah. Tapi kan ini cuma berdoa. Ya. Itu kata mereka. Ini doa, beda. Doa itu boleh kepada, kata mereka, boleh kepada Allah, boleh kepada wali. Maka kalimat wala tusyriku bihi syai'an itu membantah mereka. Allah tidak berikan pengecualian. Segala macam bentuk ibadah tidak boleh. Ini makna keumuman yang kedua. Kemudian makna keumuman yang ketiga, yang sedikit maupun banyak juga tidak boleh. Kemudian yang keempat, yang besar maupun kecil juga tidak boleh. Ini empat makna keumuman yang terkandung dalam kalimat wala tusyriku bihi syai'an. Ya. Insyaallah nanti saya tanya ya. Empat makna keumuman ini, ya. Baik, kita masuk dalil yang berikutnya. Tersisa dua dalil lagi. Insyaallah kita selesaikan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umat manusia, kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil umat manusia agar dibacakan kepada mereka perintah dan larangan Allah. Ya. Maka di sini kita dapat memetik pelajaran bahwa nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang nabi dan rasul. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Beliau hanyalah mengamalkan apa perintah Allah. Bukan sesuatu yang berasal dari diri beliau, tetapi dari Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang beliau sampaikan itu dari wahyu, melainkan berasal dari Allah, bukan berasal dari hawa nafsunya. Iya. Jadi beliau hanyalah utusan Allah. Kemudian dikatakan dalam ayat ini, ma harrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Maka di sini ada pelajaran yang sangat penting, bahwa yang boleh mengharamkan ataupun sebaliknya menghalalkan itu hanyalah Rabb. Siapa itu Rabb? Yang menciptakan kita, yang menguasai kita dan mengatur kita, serta mengatur dan menguasai dan menciptakan seluruh makhluknya. Hanya dia saja yang pantas untuk menghalalkan dan mengharamkan. Oleh karena itu, salah satu bentuk kesyirikan adalah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. InsyaAllah nanti akan datang bab khusus yang membahas tentang ini. Iya. Hanya saja ini sekilas pelajaran yang bisa kita petik. Siapa berani menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, maka berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Lalu apa yang dimaksud dengan yang haram di sini? Yang haram, sebagaimana kata umumnya para ulama, apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa, dan kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Iya. Walaupun ini masih ada perincian. Dijelaskan para ulama, orang yang meninggalkan perbuatan yang haram itu enggak semuanya dapat pahala. Tergantung. Karena orang yang meninggalkan perbuatan yang haram itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama, orang yang meninggalkannya karena Allah. Inilah yang akan mendapatkan pahala. Iya. Adapun jenis yang kedua, orang yang meninggalkannya bukan karena Allah, tapi karena dia enggak mampu melakukan. Setelah dia sudah berusaha. Dia enggak mampu melakukan setelah dia sudah berusaha. Maka orang seperti ini bukannya mendapat pahala, malah mendapat dosa. Karena dia sudah ada usaha, walaupun dia enggak jadi melakukan. Ini bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Iya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima, falqatilu wal maqtulu finnar." Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Iya. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, yang membunuh memang sudah patut masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Karena dia sudah benar-benar bersungguh-sungguh untuk membunuh sahabatnya tersebut. Ya, jadi sama-sama masuk neraka. Naudzubillah. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia sudah punya usaha, walaupun dia enggak berhasil. Dia bukan sekedar niat, tapi sudah ada usaha. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggalkan perbuatan yang haram, karena apa? Karena lagi enggak ingat saja. Ya. Atau lagi sekedar enggak pengin saja. Ya. Bukan karena Allah. Hanya sekedar dia tidak ingat atau lagi tidak pengin. Maka yang seperti ini, apa yang dia dapatkan? Tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat pahala, tapi tidak juga berdosa. Iya. Tidak dapat pahala, tidak juga berdosa. Jadi, tinggalkanlah yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Termasuk meninggalkan yang haram harus disertai dengan niat. Baik. Kemudian barulah dibacakan satu persatu. Ada 10 wasiat yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, 10 wasiat Allah. Maka wasiat yang pertama sekali, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini wasiat yang pertama. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka sama dengan dalil-dalil sebelumnya, ini menunjukkan kepada kita memenuhi hak Allah, yaitu beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Ini yang paling tinggi. Ini kewajiban terbesar. Dari seluruh kewajiban, inilah kewajiban terbesar. Dalam ayat ini berisi 10 wasiat Allah. Maka wasiat yang pertama adalah, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat ini dikatakan dengan kalimat syai'an, sama dengan ayat sebelumnya yang telah kita bahas. Maka mencakup segala sesuatu. Kemudian wasiat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kepada kedua orang tuamu kamu berbuat baik. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh diri-dirimu karena takut miskin. Afwan, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ini subhanallah, termasuk perbuatan jahiliyah dahulu. Membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Takut menyusahkan hidup mereka. Harus banting tulang untuk mencari makan bagi mereka. Maka dibunuhlah anak mereka, subhanallah. Ini enggak terbayangkan dalam benak seorang muslim, meskipun dia sangat miskin. Tapi itu nyata ada di masa jahiliyah dahulu. Ya, di masa jahiliyah dahulu. Ya. Maka Allah ingatkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita, bukan kita yang memberikan rezeki kepada mereka. Kita ini hanya sebab. Andai kita enggak mau memberi rezeki kepada anak kita, maka Allah akan jadikan orang lain sebagai sebab mereka mendapatkan rezeki. Iya. Jadi jangan berpikir sedikit pun anak-anak kita itu kita yang berikan rezeki. Allah tabaraka wa taala yang menganugerahkan rezeki kepada mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Jadi kita ini hanya titipan. Ya, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu hanya titipan. Itu milik mereka. Kita hanya sebab. Andai kita enggak mau jadi sebab, maka pasti Allah jadikan orang lain sebagai sebab anak-anak kita mendapatkan rezeki. Ya. Maka di sini ada peringatan bagi kita. Bagaimana pengaruh keimanan terhadap perilaku seseorang. Karena kurangnya mereka, keimanan mereka terhadap Allah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Walaupun mereka tahu sebetulnya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, tapi kurang keimanannya, lemah imannya, maka sampai mereka melakukan perbuatan yang sangat besar dosanya ini. Iya. Jamaah sekalian, di masa ini mungkin tidak ada yang seperti itu. Tapi ada yang hampir mirip. Ya, belum lahir sudah dibunuh duluan. Alasannya juga sama. Takut miskin. Terjadi peledakan penduduk, nanti susah mencari kerja. Iya kan? Itu sama persis, enggak ada bedanya. Lapangan pekerjaan menjadi sulit karena banyaknya orang. Padahal bumi ini luas, ya. Enggak muat di Jakarta kirim sana ke Aceh, ya. Aceh masih luas sekali, ya. Ya. Bumi ini luas sekali. Takut terjadi peledakan penduduk, kemudian susah mencari pekerjaan. Ini sama persis dengan alasan orang-orang jahiliyah dahulu. Akhirnya dibuat apa? Tahdidun nasal. Ya. Apa namanya? Program keluarga berencana. Ya. Pembatasan kelahiran. Cukup 2 anak. Ini hampir mirip dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Makanya fatwa para ulama besar di masa ini, itu termasuk perbuatan yang haram. Ya. Bertentangan dengan perintah syariat untuk memperbanyak keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Menikahlah dengan wanita yang penyayang lagi peranak atau subur kandungannya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Iya. Justru kita diperintahkan banyak anak, dan tidak salah ungkapan banyak anak banyak rezeki itu enggak salah. Karena Allah berikan rezeki kepada mereka. Dan kita dititipi rezeki tersebut. Iya. Adapun kalau program KB itu sekedar mengatur jarak kelahiran, maka itu boleh. Iya. Itu namanya KB bukan keluarga berencana, tapi keluarga besar. Iya. Itu bagus. Iya. Kalau sekedar mengatur jarak kelahiran, ya misalkan karena kakaknya masih terlalu kecil, kita susui dulu, baru kemudian program adiknya. Nah, terus seperti itu. Ya, itu bagus. Tapi kalau memutus kelahiran sama sekali, maka ini hukumnya haram, kecuali ada alasan darurat. Darurat itu sepertinya apa? Misalkan dokter mengatakan ibunya ini lagi gak normal kandungannya, kalau dia hamil, dia bisa mati. Ya. Itu pun kalau sudah hamil, kalau sudah 4 bulan, gak boleh dia gugurkan, walaupun dia harus mati. Itu kalau sudah 4 bulan. Karena masa 4 bulan itu ditiupkannya ruh. Tapi kalau sebelum 4 bulan dan dokter memastikan, dokter yang terpercaya memastikan ini berbahaya kalau dia dibiarkan terus hamil, maka boleh digugurkan. Tapi kalau sudah masuk 4 bulan sudah ditiupkan ruh, itu enggak boleh sama sekali, walaupun ibunya harus mati. Karena dalam syariat tidak boleh membunuh orang lain demi orang lain hidup. Itu enggak boleh. Ya. Kecuali dia sukarela, ya boleh. Tapi pada asalnya itu tidak boleh, ya, membunuh orang lain demi orang lain untuk hidup. Ya. Misalkan ada 2 orang di padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman, sudah mau mati. Boleh nggak yang satu sembelih yang satu buat dimakan? Nggak boleh. Itu sama dengan menggugurkan kandungan padahal sudah masuk masa 4 bulan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh digugurkan, walaupun di apa namanya anjuran, entah itu aturan dari dokter mana, katanya itu harus selamatkan ibunya. Enggak boleh. Dalam syariat enggak boleh. Ya, walaupun ada apa namanya hal yang membolehkan dari aturan para dokter. Itu aturan jahiliyah. Ya, tidak boleh diterapkan. Kalau sudah masuk 4 bulan ditiupkan ruh, tidak boleh digugurkan dengan alasan apapun. Iya. Kita lihat nanti siapa yang mati, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada yang semisal dengan perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Kemudian yang keempat, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Kata Allah, janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan keji, jemaah sekalian, pada umumnya digunakan untuk perbuatan zina, makna perbuatan zina. Walaupun bisa juga bermakna semua perbuatan dosa. Tetapi di dalam Al-Quran seringkali digunakan untuk makna perzinahan. Sebagaimana firman Allah, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً. wasa'asabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah fahisha, perbuatan keji, dan seburuk-buruknya jalan. Iya. Makanya dalam ayat ini ada kandungan makna peringatan khusus dan umum. Khusus terhadap perbuatan zina dan umum terhadap semua perbuatan dosa. Kemudian, dalam ayat ini ada kandungan makna yang sangat penting untuk kita pahami. Kata Allah, jangan kamu dekati. Ini sama dengan perintah menjauhi syirik. Ini adalah larangan mendekati. Itulah keistimewaan syariat. Ketika melarang sesuatu, maka segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepadanya juga terlarang. Maka Allah melarang kita mendekati perbuatan keji. Artinya mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Iya. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini ada beberapa penafsiran para ulama. Di antaranya adalah yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Artinya apa? Jangan kita menjadi orang soleh, menjadi musuh setan ketika di keramaian, tapi ketika bersendirian jadi teman setan. Iya. Pura-pura jadi musuh setan di keramaian, ketika bersendirian jadi teman setan. Jadi jauhi perbuatan yang keji, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Penafsiran yang lain, yang besar maupun kecil, yang besar maupun kecil jauhi. Penafsiran yang lain adalah yang orang mengetahui itu adalah perbuatan keji, maupun orang tidak tahu itu adalah perbuatan keji. Karena ada banyak perbuatan keji, para penuntut ilmu sudah paham, tapi orang kebanyakan dia enggak paham. Ya, nah, ada sebagian orang kalau bersama penuntut ilmu, masya Allah, dia amalkan semuanya, dia jauhi semua perbuatan keji. Tapi kalau dia kembali bergaul dengan orang-orang awam di teman-teman kantor dan lingkungannya yang tidak tahu itu perbuatan dosa, dia lakukan. Maka di sini ada kandungan pelajaran, peringatan dari perbuatan tersebut. Jadi tiga makna, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik. Kemudian yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Para ulama menjelaskan jiwa yang Allah haramkan itu ada tiga atau ada empat. Yang pertama jiwa seorang mukmin. Yang kedua jiwa kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan tunduk kepada pemerintah muslim. Yang ketiga kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin. Kemudian yang keempat, orang kafir musta'man, orang kafir yang diberikan perlindungan oleh seorang muslim, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh untuk membunuhnya. Karena kaum muslimin bagaikan satu tubuh. Inilah empat jiwa yang diharamkan. Yang pertama sekali jiwa seorang muslim. Dan Nabi SAW telah memperingatkan. Dan bahkan Allah memberikan peringatan keras dalam Al-Quran. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Kata Allah, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya dalam waktu yang sangat lama. Ya. Bukan kekal selama-lamanya, tetapi kekal di dalamnya dalam waktu yang sangat lama dia akan diazab. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya dan menyiapkan baginya azab yang pedih. Ya. Ini ancaman keras sekali dalam Al-Quran bagi siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, lazawalud dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Membunuh atau hilangnya, musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Iya. Bagaimana dengan membunuh orang kafir? Apabila orang kafir itu terikat perjanjian dengan kaum muslimin, itu juga termasuk dosa yang sangat besar, walaupun tidak sebesar membunuh seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Siapa yang membunuh? Orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi enggak main-main. Bunuh orang kafir, dan orang kafir itu ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka ini dosa yang sangat besar. Iya. Walaupun tidak sebesar membunuh orang mukmin. Namun harus kita pahami, membunuh orang kafir itu yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dosanya sangat besar, bukan karena mereka mulia. Bahkan kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Tapi kenapa tidak boleh dibunuh? Bukan karena mereka mulia. Mereka itu orang-orang yang hina, yang sebenarnya pantas untuk mati, untuk dibunuh. Kalau mereka termasuk kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Iya. Atau orang yang murtad dari agama Islam. Tetapi karena umat Islam itu orang-orang yang selalu menepati janji. Iya. Orang-orang yang selalu memegang perjanjian, tidak mengkhianati janji. Amanah. Kalau sudah berjanji, dengan orang kafir pun tidak akan melanggar. Itu sifat umat Islam. Apalagi dengan sesama muslim. Ya. Sudah janji bayar hutang tanggal sekian, gak bayar-bayar. Ya. Udah gak bayar, gak beritahu lagi. Ya. Gak apa-apa, kalau belum mampu bayar, minta penangguhan. Dan wajib bagi kita untuk memberi tangguh. Gak boleh kita beri tangguh, kemudian kita minta tambahan. Itulah namanya riba. Wajib bagi kita memberi tangguh. Iya. Kalau memang saudara kita belum mampu membayar hutang. Baik. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, sebelumnya yang kelima ada lanjutan ayat, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian memahaminya. Iya. Kemudian juga di dalam ayat ini dikatakan illa bil haq. Diharamkan atas kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Seperti apa alasan yang hak itu? Contohnya yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, illa bi ihda thalathin, kecuali satu dari tiga alasan. Yang pertama adalah ats-tsaibuz zani, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Ini adalah hukuman mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Halal darahnya. Ya, yaitu dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati dengan batu yang tidak besar dan tidak pula kecil, yang sedang, dan disaksikan oleh kaum mukminin. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, membunuh dibalas bunuh, yaitu membunuh seorang mukmin maka dibalasnya adalah bunuh juga, dikisos, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihil mufariq lil jamaah, orang yang murtad dari agama Islam. Maka ini juga hukumannya hukuman mati. Tapi jemaah sekalian, yang boleh menerapkan hukuman mati ini hanyalah pemerintah. Iya. Ini tidak diberikan hak bagi masyarakat untuk menerapkan hukuman mati ini. Iya. Hanya satu yang dibolehkan untuk masyarakat boleh membunuh orang yang pantas dibunuh. Yaitu apa? Sekedar membela diri. Ya. Seperti membela diri dari para begal ini, atau preman-preman jalanan yang berusaha misalkan mengganggu harta kita, mau mengambil harta kita, atau mengganggu keluarga kita. Kalau kondisinya seperti ini, maka boleh kita membela diri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fa huwa syahid." Barang siapa terbunuh karena melindungi hartanya yang mau dicuri, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela dirinya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela agama, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. Jadi jangan takut. Walaupun kita mati, insyaallah taala termasuk mati syahid. Makanya juga disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rajul yati ya'tini yuridu mali." Qala la tu'tihi. La tu'tihi malak. Kata beliau, "Wahai Rasulullah, ada seorang datang mau merampas hartaku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu berikan hartamu." Ini perampok, begal, mau merampas harta. Lalu kata orang tersebut, "Ara'aita in qatalani?" "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangi aku atau membunuh aku?" "Qala qatilhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perangi dia." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk memeranginya, membela diri kita. Jangan diam saja. Dan ini kata Syekh Nuzaimin harus dilakukan supaya aksi-aksi seperti ini tidak tersebar. Kalau semua orang takut, semua orang diam, maka mereka akan semakin merajalela. Iya. Dan tentunya kita berkoordinasi dengan aparat keamanan, melaporkan. Namun dalam kondisi yang terpaksa, tentu kita membela diri. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Fa in qatalani?" Bagaimana kalau dia membunuh aku? Qala fa anta syahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Engkau mati syahid." Qala fa in qataltuhu? Bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Qala fa huwa fin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di neraka. Iya. Jadi ini contoh membunuh yang hak dan membunuh yang sifatnya membela diri. Membela diri bukan karena kita ingin membunuh, tapi kita membela diri tidak ingin membunuh. Tapi kemudian dia terbunuh, maka yang dosa adalah orang yang menyebabkan itu, bukan kita yang tidak sengaja. Baik. Jadi ini contoh jiwa yang halal untuk dibunuh. Jiwa yang halal untuk dibunuh dan siapa yang berhak untuk membunuh. Baik. Ini kondisi yang kita boleh untuk membunuh dalam keadaan kita enggak niat membunuh. Cuma niatnya membela diri. Ya. Tapi karena kondisi terpaksa sampai akhirnya dia terbunuh. Itu beda dengan hadis yang tadi. Kalau dua orang muslim berhadapan, maka yang membunuh yang dibunuh di neraka. Itu sama-sama dua-duanya punya keinginan membunuh. Kalau dalam kondisi ini kita bukan ingin membunuh, tapi membela diri. Ya, sifatnya membela diri. Ya. Jadi andaikan kita terbunuh karena membela diri atau membela harta kita atau membela saudara kita atau membela orang yang tertindas, itu mati syahid. Itu adalah mati syahid. Sementara yang terbunuh, yang berbuat zalim, dia masuk neraka walaupun dia muslim. Walaupun dia muslim. Ya. Apalagi kalau dia kafir. Nah, ini satu-satunya kondisi yang membolehkan kita untuk membunuh dengan keadaan yang terpaksa tersebut. Adapun hukum-hukum membunuh, termasuk juga jihad, itu tidak dibenarkan kecuali dengan perintah penguasa atau izin penguasa. Iya. Hukum-hukum pidana yang mengharuskan dibunuh, demikian pula jihad fi sabilillah, itu harus dengan izin dan perintah penguasa. Baik. Masih tersisa 5 wasiat lagi yang terkandung dalam ayat ini, dan juga masih ada dalil berikutnya, dan sepertinya masih cukup panjang karena banyak faedah-faedah pelajaran yang bisa kita petik, tapi waktu kita sudah habis. Mungkin sementara kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum ditutup ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum. Betul. Itu diantaranya. Yang tadi kita sebutkan hanya contoh, bukan semuanya. Ya. Termasuk liwab, orang yang berhubungan sesama jenis. Iya. Kenapa? Iya. Itu liwat para ulama membedakan dengan perzinahan. Dengan perzinahan dengan lawan jenis. Iya. Ana belum tahu dalil-dalilnya kalau harus sama dengan persyaratannya dengan perzinahan. Iya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Khalid bin Walid menulis surat kepada Abu Bakar. Beliau menemukan di satu daerah laki-laki menikah dengan laki-laki. Iya. Artinya mereka berhubungan seperti suami istri. Iya. Tapi enggak disebutkan di situ. Dipersyaratkan melihat 4 orang saksi. Yang paling pokok adalah pemastian mereka melakukannya. Iya. Dan pemastian itu bisa dengan saksi dan bisa dengan pengakuan mereka. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajadtum man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul." Siapa saja yang kamu temui melakukan perbuatan kaum Lut tersebut, maka bunuhlah kedua-duanya. Ya. Artinya apa? Berbeda dengan zina. Ini lebih berat daripada zina. Kalau zina itu yang dihukum mati hanyalah yang sudah pernah menikah. Kalau ini enggak. Ya. Dia sudah pernah menikah atau belum, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ini lebih berat daripada zina. Ya. Dan sahabat sepakat harus diberikan hukuman mati. Hanya saja para sahabat berbeda pendapat bagaimana cara menghukumnya. Abu Bakar memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk membakar. Ya. Ini menunjukkan apa? Lebih dahsyat. Lebih dahsyat daripada dilempari batu. Maka hukumnya berbeda. Ya. Jadi ada perbedaan, enggak sama. Ini lebih berat. Sebagian ulama berpendapat bukan dibakar tapi dilempar dari atas, ya, dari tempat yang paling tinggi di negeri tersebut, kemudian dia dilempar dari atas. Habis dilempar disusul dengan batu, ya. Jadi seperti Allah mengazab kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu, subhanallah, negeri mereka diangkat sampai ke langit, lalu dibalik mereka berjatuhan, lalu disusul dengan lemparan batu. Subhanallah. Sampai kata para ulama, tidak ada azab di muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada itu. Ya. Azab yang paling dahsyat di bumi ini yang menimpa kaum Lut. Ya. Karena apa? Karena dosa mereka itu berhubungan sama jenis. Kok sekarang ada orang yang mengaku muslim minta dilegalkan? Ya. Aneh sekali. Mengaku muslim minta dilegalkan. Ya. Makanya para sahabat juga mengambil kesimpulan seperti itu. Cara dibunuh. Dan ada juga sebagian ulama berpendapat dibunuh dengan cara seperti seperti para pezina yang sudah pernah menikah. Ya. Tapi secara umum hukumnya beda. Dia harus lebih berat. Ya. Buktinya walaupun belum menikah kemudian melakukan seperti itu, maka diberikan hukuman mati. Na'udzubillah. Ya. Ini menunjukkan dosa besar yang perlu kita waspadai. Ya. Wallahu a'lam. Salam. Itu suku-suku yang hidup sekarang. Ya. Ya. Ya. Pertama sekali, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, terlebih setelah beliau meninggal dunia, maka tidak ada lagi nabi yang lain. Tidak ada lagi nabi yang lain yang diutus. Oleh karena itu, siapa yang melanjutkan tugas beliau? Tidak lain umatnya. Itulah diantara kewajiban kita. Itulah diantara kewajiban kita untuk melanjutkan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, terutama mendatangi orang-orang yang belum tersentuh dakwah sama sekali. Dan juga ini termasuk kewajiban penting para penguasa Islam, para pemimpin Muslim. Dan ini lebih utama, ya, daripada kewajiban mereka membenahi ekonomi, membenahi apa namanya lapangan-lapangan pekerjaan. Itu nomor dua. Yang lebih utama tugas mereka berdakwah. Itu tugas pemerintah yang paling utama. Mengutus para dai, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengutus, beliau adalah pemimpin umat. Maka beliau mengutus para dai, para sahabat beliau ke negeri-negeri yang ada di sekitar kota Madinah. Ya, sampai ke Yaman dan ke negeri-negeri yang lain. Harusnya demikian. Harusnya itu yang kita lakukan. Iya. Itu termasuk fardu kifayah. Kalau semua tidak melakukannya, maka masing-masing kita mendapatkan dosa. Iya. Jadi, itu yang harus kita lakukan pada suku-suku tersebut. Kalau pemerintah tidak melakukannya, maka masyarakat harus melakukan. Ya. Mungkin kita buat program mengirim para dai ke sana, membantu para dai untuk berdakwah di sana. Ya, walaupun mungkin enggak tinggal. Kalau tinggal lebih bagus lagi. Subhanallah. Di pedalaman-pedalaman Afrika itu, enggak usah jauh-jauh, di pedalaman Papua, itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu, para misionaris Nasrani, itu rela tinggal di sana. Ya, bukan khuruj 3 hari, 40 hari saja. Sampai mati mereka di sana. Ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka tinggal di sana. Ya. Mestinya kita yang lebih semangat dibanding mereka. Ya. Di pedalaman Papua itu, subhanallah, misionaris masuk. Mereka sampai buat landasan pesawat di hutan-hutan itu. Karena di sana enggak bisa dijangkau dengan apapun selain daripada pesawat. Ya. Demikian pula di pedalaman-pedalaman Afrika. Demi untuk menyebarkan apa? Kebatilan. Menyebarkan kesesatan. Mestinya kita harus lebih semangat lagi. Ya. Nah ini. Ini yang pertama. Solusinya. Untuk orang-orang yang tinggal di negeri-negeri tersebut atau daerah-daerah tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau sampai mereka mati? Mereka tidak pernah mendengarkan dakwah Islam. Ya. Maka para ulama menjelaskan hukum mereka di dunia dan di akhirat itu beda. Kalau di dunia tetap kita anggap mereka itu kafir. Tetap mereka kita anggap mereka itu kafir. Ya. Tapi di akhirat, orang-orang yang belum sampai dakwah kepada mereka sama sekali, sehingga mereka tetap kafir sampai mati, maka sebagaimana pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas rahimahullah, beliau menjelaskan berdasarkan dalil-dalil yang sahih, mereka kelak di hari kiamat akan diuji, yaitu dengan diutus Rasul. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus Rasul. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus Rasul. Jadi mereka di hari kiamat akan diuji. Ya, kalau mereka beriman maka mereka selamat. Kalau mereka tidak beriman maka mereka berarti akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi seperti itu. Tentang orang-orang yang belum sampai dakwah kepada mereka. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Orang tuanya sudah meninggal, Muslim tapi berbuat kesyirikan. Iya. Pertama harus dipahami, seorang Muslim yang melakukan kesyirikan itu tidak otomatis menjadi kafir. Tidak otomatis menjadi kafir. Harus terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran dan terangkatnya penghalang-penghalangnya. Baru dia dapat dikafirkan. Ya. Contohnya, penghalang pengkafirannya adalah kebodohan, ketidaktahuan. Dia terjerumus dalam kesyirikan tanpa sengaja karena dia tidak tahu itu syirik. Walaupun ulama juga merinci, kenapa dia tidak tahu? Kalau karena dia memang sengaja enggak mau belajar, maka ini tidak ada udzur baginya. Tapi kalau dia sudah berusaha, namun dia belum tahu, maka enggak boleh kita kafirkan. Iya. Dan juga bisa jadi melakukannya tanpa sengaja. Ini juga udzur yang lain. Seperti orang yang kehilangan hewan tunggangannya bersama perbekalannya di padang pasir. Setelah ketemu, saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Rabbmu. Ya. Ini ucapan kekufuran, tapi dia enggak sengaja. Ya. Atau orang yang dipaksa. Atau orang yang dipaksa, maka tidak dihukumi kekufuran. Atau orang yang lupa. Nah ini, contoh, penghalang pengkafiran. Dia tidak tahu, bodoh, atau dia enggak sengaja, atau dia dipaksa, atau dia lupa. Iya. Dan yang paling banyak, yang pertama tadi, yang bodoh. Ini juga penghalang pengkafiran. Karena ada sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang di masa generasi terdahulu, umat terdahulu. Sebelum dia mati dia katakan, "Wahai anak-anakku, kalau saya mati, bakar jasadku dan tumbuk jadi abu, lalu lemparkan ke angin." Lalu dia berkata, "Andai Allah mampu menghidupkan aku kembali, maka aku akan diberikan azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun." Ini ucapan kekufuran. Di mana kekufurannya? Coba di mana kekufurannya? Hah? Apa? Ya, ragu dia. Ragu dengan kemampuan Allah. Ini kekufuran. Iya. Tapi kata Nabi SAW, setelah dia dihidupkan, Allah menanyakan kepadanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Dia mengatakan, "Karena takut kepadamu ya Allah." Artinya apa? Dia ini orang bodoh. Dia enggak tahu itu adalah kekufuran. Bukan maksudnya dia menentang Allah. Iya. Maka kata Nabi SAW, Allah mengampuni dia. Allah mengampuni dia. Jadi enggak gampang mengkafirkan. Tidak gampang mengkafirkan. Oleh karena itu, dalam pengkafiran itu ada iqamatul hujjah. Penegakkan hujjah. Iya. Oleh karena itu, karena kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yang patut mengkafirkan itu hanyalah para ulama yang bisa menegakkan hujjah. Bahkan kata beliau yang lebih spesifik lagi, yang mengkafirkan itu adalah para ulama yang duduk sebagai hakim. Iya. di majelis pengadilan syariat. Jadi orangnya diadili dulu, dipelajari permasalahannya, disidang, baru boleh dikafirkan atau tidak. Iya. Nah, jadi intinya adalah apabila sudah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran dan sudah patut disebut sebagai orang kafir, maka kalau begitu enggak boleh didoakan lagi. Iya. Tapi kalau dia melakukan berbagai macam kekafiran itu dan dia memiliki udzur-udzur tersebut, intinya kita belum bisa mengkafirkan dia, berarti dia masih muslim. Kalau dia masih muslim, maka boleh kita doakan. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.